Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyati dan seterusnya. Kata Khalifah Umar bin Khattab, sami'tu, aku telah mendengar akan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata innama dan seterusnya. Kita mau memahami dulu apa fungsi innama. Innama apa fungsinya? Kalau bahasa Indonesia, innama artinya hanya saja, atau sebahagian sebut hanya sanya. Hanya sanya. Dengan itu bermakna yang lain tak masuk. Begitu. Jadi ada perbincangan tentang innama. Fungsi innama li taqwiyatil hukmi alladhi fi hayyiziha. Satu, ittifaqan. Jadi fungsi innama di dalam hayyiz, susunan kalimat itu, hayyiz, tempat atau susunan yang mengandung kosa kata innama di dalam hadis ini, itu innama fungsinya taqwiyatul hukmi, menguatkan penyebutan hukum yang ada di dalam susunan kalimat yang menggunakan innam. Jadi di bahagian awal ini, innama fungsinya adalah menguatkan hukum. Hanya saja atau hanyasanya amal dengan niat. Artinya bahwa wa min thamma wajaba an yakuna ma'luman lil mukhatabi. Bermakna bahwasanya mukhatab, mitra kita berdialog, dia sudah memiliki maklumat, informasi tentang apa yang mau diinnamakan. Sebab bahagian pertama ini innama berfungsi sebagai taqwiyatul hukmi, menguatkan hukum. Bermakna bahwa si mukhatab, lawan kita berdialog atau mitra kita berdialog, dia sudah tahu hukum itu. Hanya dengan inama menjadi lebih kuat. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya dia sudah tahu bahwa amal itu mesti pakai niat. Nah, dengan datang inama, maka pengetahuan dia bahwa amal atau perbuatan itu mesti menggunakan niat menjadi lebih kuat. Maka innama di sini berfungsi sebagai taqwiyatul hukmi. Taqwiyatul hukmi. Penguat hukum. Nah. Ya, au munazzalan manzilatahu. Atau wajiblah si mukhatab, kalaupun dia tidak mengetahui hukum yang mau dikuatkan, dia tidak mengetahui secara pasti, sekurangnya munazzalan manzilatuhu. Dia mesti memiliki sesuatu yang dapat memahami mengapa digunakan innama. Dari sini kita dapat faham bahwa sahabat sesungguhnya sudah mengetahui aktivitas itu, kegiatan mesti ada niat. Atau kalaupun tidak maklum, tidak tahu, mereka harus memiliki sesuatu yang setara dengan tahu. Misal kata, artinya tahu di sini, walau mereka tak tahu secara pasti, sekurangnya mereka memiliki informasi awal bahwa amal itu dengan niat. Itu beda dari maklum. Arti maklum itu kan dia tahu secara pasti, dia mendengar, dia memahami, atau kalau tidak mendengar, dia mendapat informasi tentang itu. Satu, itu fungsinya. Sehingga dari sini kita, kalau dari pendekatan yang nomor satu ini, kita dapat memahami sahabat-sahabat Nabi sudah memiliki informasi bahwa amal itu mesti berniat. Kedatangan innama hanya untuk menguatkan pengetahuan mereka bahwa memang amal mesti gunakan niat. Yang kedua, fungsi innama li'ifadatil hasri. Nah, itu fungsi yang kedua dari innama. Al-hasru, membatasi. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal dengan niat. Bermakna tak pakai niat tak jadi amal tadi. Tak pakai niat tak jadi. Namanya li'ifadatil hasri, hasr, pembatasan. Dah. Wat an alal asahi fihima inda jumhuril usuliyin. Ini adalah penggunaan antara keduanya, yaitu taqwiyatul hukmi dan al-hasr, yang lebih betul menurut ahli-ahli usul fikih. Maka bagi ahli usul fikih usuliyun, innama ini berfungsi sebagai pembatas. Hanya saja, bukan sebagai penguat atau peneguh, tapi sebagai pembatas. Hanya saja aman. What an alal asah, penggunaan menurut yang lebih benar. Khilafan li jumhurin nuhad, berbeda halnya bagi jumhur ahli nama. Dua fungsi innam. Satu sebagai taqwiyatul hukmi. Bila inilah yang kita fahamkan innama di dalam hadis, innamal a'malu binniyat, maka kita yakin sahabat-sahabat sesungguhnya sudah mengetahui bahwa hukum mesti dengan niat. Disebut kembali oleh Rasul sebagai peneguhan. Yang kedua, untuk membatasi. Inilah yang lebih benar menurut mayoritas ahli usul fikih, tapi tidak menurut ahli nahwu. Mayoritas ahli nahwu mengatakan ini bukan hasr, bukan pembatas, tetapi peneguh. Ya, peneguh. Kalau pembatas, maka fungsinya adalah isbatul hukmi lima ba'daha wa nafiyuhu amma adahu. Kalau dia berfungsi sebagai hasr, awas, Ini mesti faham betul. Jadi kalaulah dia sebagai hasr, maka dia isbatul hukmi. Apa hukum yang disebutkan setelah innama, dia hanya menetapkan itu. Wa nafihu amma ada. Adapun yang di luar itu ditolak oleh innama. Sehingga kalau kita katakan innama itu adalah al-hasru, dia mengatakan amal itu dengan niat. Bagaimana kalau bila niyatin, tanpa niat? Nafihu. Ditolaknya. Maka amal kalau tak pakai niat, tak sah. Nafyu, dia tolak. Itu kalau difahami sebagai hasr. Perhatikan. Pertanyaan berikutnya. Terbayang tidak bagi kita betapa pentingnya ilmu? Nahu. Kan nahu ya? Adalah. Tetapi bukan lagi setakat untuk membaca innallaha alimun qadir, bukan lagi untuk membaca kanallahu aliman qadir, bukan, tapi membaca rentetan hukum dengan kita melihat ia sebagai taqwiyah, maka kita memahami bahwa mukhatab Rasulullah pada saat itu yaitu para sahabat sudah tahu mereka memang seluruh aktivitas mesti pakai niat. Dengan kita memahami bahwa innama pembatas, maka timbul faham yang lain. Timbul faham yang lain. Dua, apa dia? Sahabat belum tahu bahwa aktivitas itu mesti pakai niat. Yang kedua, efeknya kalau al-hasru pembatasan, apa yang selain dari yang tertulis setelah innama itu ditolak olehnya. Setelah innama mengatakan segala perbuatan dengan niat, maka adahu selain yang disebutkan ba'da innama nafyu, tertolak. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ فِي كَلَامِهِمْ لَهُ غَالِبًا. Mengapa bisa ada perbedaan sedemikian? Karena bahwasanya kata-kata innama waradat berlaku di fi kalamihim, di dalam fikiran para ahli usul fikih, lahu ghaliban. Itu biasa yang terpakai adalah ghaliban, bukan al-aslu. Al-aslu al-haqiqatu, yang asal adalah yang semestinya, yang semula. Itulah yang difahamkan oleh ahli nahu. Itulah yang difahamkan oleh ahli nahu, yaitu bukan untuk hasan. Bukan untuk hasan. Tapi itulah yang terpakai oleh ahli usul fikih. Makanya nanti tak jarang terjadi perbedaan apa yang difahami oleh ahli usul fikih. Baik. Seterusnya. Wa jawazu ghalabatil isti'mal fi ghairi ma udiya lahu khilaful asli, fala budda lahu min dalilin. Penggunaan sesuatu apapun itu, penggunaan sesuatu apapun itu diberlakukan berdasarkan galibnya, meskipun semula innama tadi menurut ahli nahu adalah taqwiyatul hukmi. Ahli usul fikih mengatakan al-hasru. Ini menurut ilmu nahu sudah keluar dari konteks. Jawazu ghalabatil isti'mal fi ghairi ma wudi'a lahu khilaful asli. Kebolehan penggunaan sesuatu menurut galibnya itu khilaful asli, berbeda dari asalnya. Asal inama untuk takwiyatul hukmi, bukan al-hasr. Nah, ketika dia digunakan untuk sesuatu yang di luar konteksnya atau di luar peruntukan permulaannya, fala budda lahu min dalil. Mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Dah? Sampai sini dulu. Kenapa yang ada dalam fikiran kita? Ada jawabannya nanti di halaman seterusnya. Jadi, apakah fungsi innama di dalam kalimat innamal a'malu binniyat? Dua. Satu, takwiyatul hukmi. Satu, al-hasr. Efek dari penyebutan ia sebagai takwiyatul hukmi, bahwa sahabat-sahabat Nabi sudah memiliki pengetahuan bahwa memang perbuatan mesti menggunakan niat. Al-hasru, inilah yang lebih sahih menurut ahli usul fikih. Walau tidak itu menurut ahli nahu, dan ini kan semuanya jumhur, mayoritas. Mayoritas ahli usul fikih mengatakan al-hasru, tapi mayoritas ahli nahu mengatakan takwiyatul hukmi. Nah, penggunaan apapun, ini bukan khas untuk pelajaran ini. Jadi jawazu ghalabatil istimal fi ghairi ma wudi'ahu khilaful asli fala budda lahu min dalil. Ini namanya aksioma. Aksioma itu ketentuan baku. Menggunakan sesuatu di luar dari peruntukan asalnya dengan mempertimbangkan galib kebiasaan, itu memerlukan dalil. Memerlukan dalil. Asalkan di luar dari kebiasaan. Kita tahu jeruk bali untuk makanan orang. Untuk dimakan itu. Jeruk bali itu. Tapi belakangan ditempeli duit. Diberi minyak warna hitam. Tentu ini sudah di luar penggunaan semula. Tidak boleh ini berlaku kecuali kalau ada dalil. Apa dalilnya? Perlombaan. Dalilnya perlombaan. Kena ini untuk makanan. Ini jeruk untuk makanan. Tapi tidak ada dalilnya. Kalau tidak, tak bisa. Sampai sini? Paham nih? Ya? Jadi tidak keluar penggunaan kata-kata innama kecuali untuk dua ini. Takwiyatul hukmi dan al-hasru. Berikutnya. Innama ini dua buah kata dijadikan satu atau satu kata? Ada satu pula. Ini dua kata jadi satu atau dia satu kata? Inna tambah ma atau innama? Karena berbeda memahami susunan innama itu juga mempengaruhi pemahaman. Lihat. Wali annaha murakkabatun min innal isbatiyati wa man nafiyati. Karena bahwasanya inna itu murakkabatun. Innama tersusun dari dua bahagian. Satu, inna yang berfungsi menetapkan. Kedua, ma yang bersifat negasi, penolakan. Satu, inna yang berfungsi isbat. Yang kedua, ma berfungsi nafi. Jadi isbat nafi atau nafi isbat. Seperti dalam kalimat la ilaha illallah. La nafi illallah isbat. La nafi illa isbat. Nafi isbat. Jadi inna isbat menetapkan, ma nafi negasi, menolak. Binaan ala annaha ghairu basitatin. Ini kalau kita melihat berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa innama bukan satu kosa kata. Basithah itu artinya satu kosa kata. Kalau murakkab artinya dua dijadikan satu. Atau tiga dijadikan satu, seterusnya. Ya. Kalaulah ini, fa'imma antanfiyal hukma amma ba'daha wa tusbituhu li ghairihi. Maka kalau inilah cara kita berfaham, artinya kata-kata innama menolak hukum. Ya? Menolak hukum yang setelahnya, tanfil hukma amma ba'daha, ditolaknya, dan menetapkan untuk yang lainnya. Jadi, innamal a'malu bin niat, hanya saja amal dengan niat. Kalau kita katakan bahwa ini tersusun dari isbat dan nafi, maka setelah innama itu ditolaknya. Amal dengan niat itu ditolaknya. Wa tusbituhu li ghairihi, dia menetapkan hukum yang setelah innama itu untuk yang lainnya. Sesungguhnya tidaklah amal itu dengan niat, ditolaknya. Kalau gitu yang menggunakan niat ghairul amal. Kalau kita memahami susunan innama adalah murakkab dari inna dan ma, sesungguhnya tiadalah amal itu dengan niat. Kalau gitu apa yang pakai niat selain amal? Ha huwa batil ijma. Pemahaman ini batil. Kalau gitu batil. Wa imma aksuhu, ada kalanya kita balik pemahaman tadi, menetapkan hukum setelah innama, menolak selain yang disebutkan setelah innama. Hanya saja ditetapkan amal dengan niat, selain itu tolak. Kalau tak pakai niat, tak jadi. Wal matruk. Ini yang ditutup. Kalau begitu, maka innama adalah basithah. Satu. Kalau kitab-kitab Melayu, basithah ini diartikan sederhana. Arti kan nanti kitab Melayu. Dia sederhana. Itu kita agak susah memahami. Jadi hati-hati kita mengatakan inna. Jadi gini, sehingga susunan itu sesungguhnya begini. Inna mal a'malu bin niat, sesungguhnya tidaklah amal itu dengan niat. Bila kita memahami inna adalah isbat, ma adalah nasi, sesungguhnya tidaklah amal itu dengan niat. Efeknya adalah dia menafikan, menolak al-a'malu bin niat, karena ini ba'da innama, dan ia menetapkan selain ini. Nah, jadi artinya amal tak perlu niat. Ya. Apa batin? Ijma. Seperti ini batin. Sehingga kita berfaham bahwa innama bukan inna ma tambah ma. Innama basithah. Nah, fa in qulna bi basatiha, jika kita berpendapat bahwa innama adalah basithah, dia bukan inna tambah mah. Karena ada yang begitu ya. Ini jangan salah paham. Illa itu artinya kecuali. Tapi ada juga illa itu in tambah lah. Jika tidak. Ah, di Quran ada. Innama tu'aduna lawaqi'. Perhatikan susut tulisannya bagaimana. Innama tu'aduna lawaqi'. Itu tulisannya. Tu inna ma tu'aduna, bukan inna. Tapi inna ma tu'aduna. Nah, di sini dia bukan nafi. Tapi isim mausul. Inna ma tu'aduna lawaki. Karena kita sudah terbiasa sebahagian innama, terkesan ini innama. Nah, kalau kita berfaham bahwa innama adalah basiyotoh, dia satu kosa kata, hanya sana, ta'ayyana awal. Pastilah penggunaannya untuk yang pertama. Ta'ayyan al-awwal. Tertentulah dia untuk yang pertama. Yang pertama, ta'ayyan wa wuruduha li ghairil hasnadir. Maksudnya yang pertama adalah yang ada di dalam pemikiran para ahli usul fikih. Innama, hanya sanya. Bukan yang kedua yang ada dalam pikiran ahli-ahli. Nah, jadi bukan takwiyah dan hasad. Wa wurudu li hasnadir. Sedangkan yang basithah berfungsi untuk ghairul hasri, nadir. Jarang. Jadi basithah berfungsi untuk ghairul hasri, bukan untuk pembatasan, nadir, jarang. Artinya tetap terbuka khilaf dalam memahami hadis maupun Al-Quran. Walau dia jarang, tetapi satu masa kan ada juga. Ya. Jadi di sini jelaslah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan bahwa fungsi innama bukan taqwiyatul hukmi, tetapi al-hasr, pembatasan. Hanya saja amal itu dengan niat. Hanya saja amal itu dengan niat. Tetapi macam tadi, ini menghajatkan dalil untuk kita memahami bahwa innama berfungsi al-khasru, pembatasan, hanya sanya amal dengan niat, menghajarkan dalil. Itu akan disebutkan nanti ya. Baik. Hanya saja bahwa al-khasru terbagi dua. Pembatasan ini terbagi dua. Satu namanya al-khasru haqiqiyun. Kedua al-khasru idhafiyun. Al-hasru, kita membatasi. Hanya saja amal dengan niat. Ini terbagi dua. Satu, haqiqiyun. Iya, memang kata-kata innama berfungsi sebagai pembatasan. Pasti. Tak ada yang lain. Kedua, idhafiyun, relatif. Yang kedua, idhafiyun, relatif. Ya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ilahukum ilahun wahid. Hanya saja Tuhan kamu. Ah, kalau di sini bukan. Di sini innama ilahukumullahu. Innama ilahukumullahu. Hanya saja Tuhan kalian Allah. Di sini dibatasi. Tapi pembatasan itu adalah hakiki. Karena ada pembatasan relatif. Nanti akan kita lihat. Yang boleh datang ke rumah ini adalah saudara saya. Yang boleh datang ke rumah ini adalah saudara saya. Bagaimana kalau Pak Kepring datang? Kalimat yang boleh datang ke rumah saya hanya saudara saya. Ini pembatasan atau penguatan ketetapan? Kira-kira. Kalau kita lihat dia basithah, maka dia pembatasan. Yang boleh datang hanya saya, keluarga saya. Tetapi apakah hanya keluarga saja yang boleh datang? Yang lain? Tidak. Sehingga kalau Pak Kepring datang, tak boleh. Padahal ada dia mau ngantar KTP yang sudah selesai. Itu namanya al-hasru wadhaf, relatif. Pembatasan yang bersifat relatif. Berarti kan? Innama ilahukumullah. Hanya saja Tuhan kamu Allah. Ini hakiki. Tak ada lain selain Allah. Yang kedua, idhafi. Innamallahu ilahun wahidun. Hanya saja Allah Tuhan yang bersifat esa. Kalau kita batasi innama pada Tuhan yang bersifat esa, maka boleh jadi Tuhan yang bersifat esa itu lemah. Enak. Hanya saja Allah itu Tuhan yang esa. Kalau kita gunakan kata-kata innama sebagai pembatasan hakiki, di luar esa masuk tidak? Hakiki. Tak masuk. Innamallahu ilahun wahidun. Hanya saja Allah Tuhan yang esa. Bermakna Allah Tuhan yang tidak kuasa. Allah Tuhan yang tidak berkehendak dan seterusnya. Kalau kata-kata innama al-hasru haqiqi. Maka di sini pembatasan itu bersifat relatif. Li'anna sifatahu Li'anna sifatihi ta'ala la tanhasiru fi dhalika. Karena sifat-sifat Allah Ta'ala tidak hanya esa. Jadi kalau kita pahami hanya saja hakiki, Allah betul esa, tapi tidak kuasa. Allah betul esa, tapi tidak berkehendak. Allah betul esa, tapi dia tidak mandiri dengan dirinya sendiri. Kalau itu al-hasru hakiki. Maka di sini al-hasru idhafi. Wa innama qusida bihi. Wa inna qusida bihi ra'du ala munkiri tauhidi. Hanya saja ditujukan kalimat innamallahu ilahun wahid sebagai penolakan terhadap orang-orang yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya memang enggak bisa tidak, orang mesti kuasai. Jadi di dalam memahami Al-Qur'an itu mesti menguasai sekurang-kurangnya tiga ilmu. Nahu, shorof dan balaghah. Ini enggak bisa lepas. Balaghah terbagi lagi. Ma'ani, bayan, badi', tambah aruh, ilmu sastra, ilmu membentuk syair. Mesti. Kalau mau menafsirkan Al-Quran, tak kurang 20 ilmu dia mesti kuasai. Ini mau hati-hati. Dah? Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Innamar riba fin nasi'ati. Hanya saja riba itu adalah riba nasi'ah. Apa fungsi innama di hadis itu? Kalaulah fungsi innama pada hadis itu adalah hasr hakiki, maka riba hanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang. Ringkasnya riba waktu. Si A berhutang kepada si B, tempo sebulan bayar hutang tadi, 1.000 rupiah hutangnya. Oh enggak, ternyata sampai sebulan hutang belum bayar, nunda. Boleh kepada si piutang. Si piutang kata boleh, tunda tak apa-apa. Menjadi sebulan 2 minggu atau 1.5 bulan. Dengan syarat penundaan harus kau bayar. Menjadi 1.150 rupiah. Maka yang 150 rupiah adalah riba nasi'ah. Penundaan terhadap tempo pembayaran hutang dibayar dengan rupiah. Atau cara hukum dibayar dengan nukut. Maka ini hukumnya haram. Apa fungsi innama di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu? Jika difahami itu sebagai hasrun haqiqiyun, maka di luar riba nasi'ah tidak ada riba. Bal fu fahima min hubnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumal hasral haqiqiya. Abdullah bin Abbas memahami innama al-hasru innama pada kalimat innama riba fin nasi'ah adalah al-hasru haqiqi. Sehingga dia qasara riba alaihi. Dalam pandangan Abdullah bin Abbas, riba hanya ada pada riba nasi'ah. Ada yang lain? Bagaimana kalau kita beli emas menggunakan uang dirham, uang dinar? Boleh enggak berlebih kurang timbangannya? Kita beli emas pakai uang dinar. Dinar bukankah emas? Ini emas dengan emas. Gimana nih? Ya, memang berat satu dinar itu beda-beda lah. Beda-beda. Tetapi dari semua itu 4,25 gram itu yang disepakati secara umum. Nanti dinar ini beda beratnya, tapi secara umum yang dipakai dalam fikih adalah 4,25 gram. Itu satu dinar. Jadi kalau kita beli emas macam mana? Emas yang kita beli 10 gram. Ini macam mana ini? Karena kalau dia tidak, karena hadis Nabi mengatakan yang begini-begini, yang sejenis mesti dia maslan bimaslin, artinya semisal, sama berat. Seterusnya munajazan, mesti tunai di situ. Seterusnya taqabud, langsung pindah tangan di situ juga. Taqabud artinya genggam, dia pindah tangan. Ini cuman riba tidak ini. Kalau versi Abdullah bin Abbas, tidak. Karena beliau memahami dari innama riba fin nasi'ah, innama adalah adatul hasri, hakikian adatul hasri, alat untuk pembatas hakiki. Wa qala jumhur in kana idafiyan fa zahir, jika dia innama pada kalimat innama riba fi nasiah adalah hasr hakiki zahir, terang sudah memang begitu, au hakikian, atau kita fahami innama di situ adalah adatul hasri hakiki, tak ada yang lain, memang begitu, sehingga kita ikut pemahaman Abdullah bin Abbas bahwa riba hanya ada pada riba nasi'ah. Famafhumuhu, pemahaman seperti itu mansukh, batal. Bi adillatin ukhra, karena ada dalil yang lain. Lihat nih. Jadi kita tak bisa memahami begitu saja. Walaupun boleh jadi pemahaman kita betul, tapi pemahaman kita itu masih harus berhadapan dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Sakitnya apa jadinya kalau kita tidak mengetahui ada hadis yang lain? Rusak enggak pemahaman? Seterusnya, bagaimana cara kita tahu ada hadis yang lain kalau kita tidak mempelajarinya? Lantas kita menggunakan pemahaman kita terus-menerus itu. Terjadilah itu 5, 10, 20, 30, 100 tahun. Ada berapa orang yang sudah ikut pemahaman kita itu yang padahal sudah ada hadis yang memansuhkan pemahaman itu? Ini beratnya ini. Jadi, enggak mudah-mudah. Jadi, ya saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, tetapi ulama itu dia katakan demikian. Ada 1.200.000 masalah fikih yang itu menjadi perbincangan para ulama. Luar biasa itu. Saya rasa menghitungnya aja seminggu kita tak siap. Menghitung bukan membincangkan masalah itu, menghitungnya. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Malam pun capek tidurlah kita. Menghitungnya itu bukan membincangkan setiap satu masalah. Masalah nomor 1 ini, masalah nomor 2 ini, masalah nomor 3 ini. Maka diperlukan kerendahan hati. Selesai sampai sini? Jadi harap dipahamkan bahwa innama dalam hadis ini adalah al-hasru, pembatasan. Tapi akan kita lihat. Seterusnya, wa qawlu syarih. Syarih yang menguraikan hadis ini mengatakan al-ansabu annaha laysat lil hasri mutlaqan, bahwa yang lebih sesuai di dalam susunan innamal a'malu binniyat itu bukan untuk hasr, bukan untuk pembatasan, sama saja apakah hakiki maupun idhafi, mutlak. Jadi innama di sini ada yang membantah bukan untuk hasr. Tak siap-siap saya, bukan itu, maka saya bilang yang mudah-mudah inilah gitu. Di kita lah gitu. Enggak siap-siap, ini enggak siap-siap. Adakah dalil yang mengatakan bahwa tidak layak innama pada susunan innamal a'malu binniyat difungsikan sebagai hasr? Tidak layak. Sama saja membatasi hakiki atau membatasi idhaf, tidak. Ada hadis. Riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa waqad utiya minal ayati ma misluhu amana alaihi al-basharu wa innama kana alladhi utituhu wahyan. Innama kana alladhi utituhu wahyan. Tidaklah setiap nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah telah memberikan mereka wahyu. Tidaklah daripada para nabi yang diberikan oleh Allah wahyu, kecuali diberi tidaklah seorang nabi dari para nabi kecuali mereka diberikan wahyu. Yang tiadalah manusia yang mengimani seumpama wahyu itu, hanya-hanya adalah wahyu itu diberikan kepadaku. Ringkasnya, tidaklah nabi kecuali diberi Allah wahyu. Dan tidak ada wahyu seperti Al-Quran yang amana alaihil basyaru, yang diimani oleh seluruh manusia. Innama kana alladhi utituhu wahyan, hanya saja yang diberikan kepadaku itu, itulah wahyu. Artinya bahwa yang wahyu itu hanya Al-Quran. Yang wahyu hanya Al-Quran. Wa yalzamu min kauniha lil hasri nafyul mu'jizat an ghairil Quran. Tadi kan ada yang mengatakan kalau innama itu tidak layak menjadi pembatas. Kalau disebut pembatas, berarti yang wahyu hanya Quran. Lazimlah kalau kita menggunakan kata-kata innama sebagai hasri, pembatas, maka tertolaklah mukjizat selain Al-Quran. Wa annahu yamtanu ihtijaju bi ghairihi, dan tidak boleh kita menjadikan alasan, membangun alasan, membangun hujjah, membangun argumentasi atas kebenaran agama dengan selain Al-Quran. Kalau innama dipahami sebagai hasri, kenapa kita tak boleh menjadikan Taurat, Zabur, Injil sebagai argumentasi, sebagai hujjah, sebagai alasan, sebagai penjelas terhadap kebenaran? Karena Taurat, Zabur, Injil bukan mukjizat. Bila kita pakai innama al-hasr, hanya cuma lah. Dijawab, laisa fi mahallihi. Tak cocok itu hadis digunakan sebagai landasan untuk mengatakan innama bukan pembatas. Tapi sepintas cocok tak? Ini, ya. Jadi tak cocok inama jadi pembatas. Inama bukan hasru, nggak ada itu. Karena kalau inama dijadikan sebagai pembatas, bagaimana hadis Nabi yang mengatakan Al-Quran yang diberikan Allah kepadaku itulah wahyu? Bermakna selain Quran bukan wahyu. Karena itu inama bukan pembatas. Oh, hadis yang ada sebut itu betul. Tapi laisa fi mahalli, enggak pada tempatnya itu. Nah, kok bisa begitu? Iya. Lima qararnahu min annal hasra yakunu idhafiyan. Bahwasanya hasr itu ada kalanya hakiki, ada kalanya idhafi. Kami kan sudah menetapkan bahwasanya hasr itu ada kalanya idhafi. Di hadis ini kata-kata innama berfungsi sebagai idhafi. Tidaklah setiap nabi, tidaklah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Ta'ala itu kecuali mereka sudah didatangkan wahyu. Dan tidaklah seumpamanya, seumpama sesuatu yang didatangkan Allah kepadaku yang mengimani manusia akannya. Tidak ada yang seumpama yang diberikan Tuhan kepadaku. Itulah Al-Quran. Hanya saja Quran itulah wahyu. Ini kata-kata hanya saja relatif. Kalau gitu bagaimana cara kita memahami? Sebab kalau salah paham nanti ini, maka kita akan mengatakan suhuf bukan wahyu, Taurat bukan wahyu. Maka di sini inama tetap al-hasru. Mungkin maksud yang mengatakan tidak ada hasr, tak ada hasr-hasr. Mungkin maksud mereka ingin membela bahwa Taurat juga wahyu, bahwa Zabur juga wahyu, bahwa Injil juga wahyu, bahwa suhuf juga wahyu. Niat betul tak? Betul. Menggunakan hadis itu betul tak? Niat menggunakan hadis betul tak? Betul. Tapi ternyata laisa fi mahallihi, tak cocoknya begini. Fa hasrul mu'jizati fil Quran laisa linafi'an ghairihi. membatasi Al-Quran sebagai mukjizat bukan berarti selain Quran tidak mukjizat. Tapi di sini nama tetap hasr, pembatas. Nah, tapi pembatas relatif. Bal, kalau gitu di mana relatifnya? Bal, litamyizihi ansairil mu'jizati. Untuk menunjukkan keistimewaan Al-Quran berbanding mu'jizat-mu'jizat yang lain. Bukan untuk menunjukkan kelebihan. Kalau yang kita maksud lebih, begini. Ini harus hati-hati juga. Kalau yang kita maksud lebih, Quran lebih, yang lain kurang. Nah, ini hati-hati. Karena kalau kita bilang Quran lebih, yang lain kurang, berarti yang lain itu, berarti wahyu Allah juga bernilai kurang. Murtad. Ini hati-hati loh ini. Jadi kalau kita sebut kelebihan, jangan dipahami yang satu lebih, yang satu kurang. Kalau kita sebut kata-kata kelebihan sama dengan tamyiz. Keistimewaan. Jadi Nabi mengatakan, tidaklah Nabi daripada Nabi Allah Ta'ala kecuali diberikan Allah mereka ayat-ayat. Tidak ada seumpamanya nya Quran yang amana alaihil bashar, manusia mengimaninya. Hanya sahnya Quran itulah wahyu. Kata-kata hanya sahnya berfungsi tamyiz, menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Bi annahul mu'jizatul kubra da'imatul mahfudha min at-ta'wil wa tabdil. Di mana keistimewaannya? Di mana keistimewaannya? Bi annahu, bi-nya itu namanya litaswir, untuk mendeskripsikan. Jadi tak usah kita cari-cari kemana lagi keistimewaannya, itu sudah disebut di situ. Bahwa Quran adalah mukjizat besar yang kekal, yang terawat, terpelihara, terjaga dari perubahan. Itulah keistimewaan. Jadi kata-kata innama di sini bukan untuk mengatakan bila saya suka minum teh. Hanya saya suka minum teh. Nah, kamu kan dah kesebut. Berarti kau enggak suka minum kopi, enggak suka minum susu dan seterusnya. Kita berpikir gitu enggak? Umum masyarakat. Hanya saya suka teh. Ah, berarti enggak suka. Bukan, kata-kata hanya saya di situ membatasi tapi idhofi relatif. Karena waktu itu memang sedang tak ada kopi. Tak ada susu. Jadi kalau saat itu ada kopi, ada susu, saya mungkin minum sirup. Karena begini, hati-hati ini. Nah, karena suka sekali kita itu berpikir basiyoto. Apa sih? Sederhana. Kalau tak begini, begitu. Jadi kalau gitu cara kita berfaham, maka selain Quran, bukan wahyu. Murtad. Tidak, untuk menunjukkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Bahwa Quran mukjizat besar, kekal awadi, tanpa ada perubahan. Sehingga innama di sini, al-hasru idhafiyan. Allati lam yukharil mu'aniduna bimisliha. Yang tidak diberikan kemampuan orang-orang yang engkar bimisliha, untuk membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Fasaratil mu'jizatu kulluha ka'anna fi dhimnihi. Seakan-akan mu'jizat seluruh wahyu. Ka'annaha, seakan-akan fi dhimnihi. Di dalam kandungan Al-Quran. Itu maka kita bilang seluruh wahyu Allah terkumpul di fahasarat fihi. Maka terbataslah mu'jizat pada Al-Quran. Sehingga innama tetap kita fahami sebagai hasr. Tapi itu. Nah, ini cara berfaham nih. Kan? Nah, kita mau tutup dengan Al-Quran. Lihat. Kalaulah begitu. Perhatikan, di Quran ini ada innama-innama loh. Tapi dia hasr idhofi. Nadhiruhu, bandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Bermakna yang tidak bergetar hatinya berarti kafir, tenang saja, jangan sebut enggak mukmin. Kafir. Apa gitu? Ah, nyatalah ini innama al-hasru idhafi. Idhafi. Bukan hakiki. Kalau gitu untuk mukmin yang bagaimana ini? Ai innamal kamiluna fil iman. Hanya saja orang mukmin yang imannya sempurna disebut nama Allah mereka bergetar. Karena ada juga orang mukmin disebut harga BBM naik dia bergetar. Disebut Allah neraka surga dia tenang saja. Kena ini hati-hati. Sebab audiens Al-Quran orang kafir. Audiens Al-Quran ada ayat-ayat yang audiensnya orang kafir, tapi oleh sebahagian diambil seakan-akan itu dihadapkan kepada orang beriman. Ini hati-hati. Ini mau hati-hati. Ada audiensnya memang waktu Rasulullah berdialog waktu itu ayat Quran itu turun, itu audiensnya orang kafir. Tapi ditarik zaman kini oleh sebahagian orang seakan-akan audiensnya orang mukmin. Ah, ini enggak cocok. Contoh, jangan kalian taklid kepada pendeta-pendeta kalian. Itu taklid dalam tauhid atau dalam fiqih? Dipakai itu sama zaman sekarang untuk menghadapi orang Islam yang taklid dalam fiqih. Tak boleh ikut orang yang menurut kita di atas kita ilmu dia. Tak boleh taklid. Karena kalau kita taklid, berarti kita meniru orang kafir. Padahal lokus tempat ayat itu adalah tauhid. Sedangkan ini persoalan fikih. Ini hati-hatinya mah. Walau kalimatnya sama. Sehingga kalau kita memahami innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum, orang beriman adalah orang yang ketika disebut Allah bergetar hati dia. Kalau tak bergetar berarti tak beriman. Oh tidak. Ini memang hasru, tapi al-hasru idhafi. Ya. Begitu juga innama anta munzir. Muhammad, engkau adalah pemberi kabar takut. Engkau adalah pengingat. Engkau hanya saja engkau pengingat. Jadi Nabi Muhammad pengingat. Bagi siapa? Bin nisbati liman la yu'min. Dalam kaitannya kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Bagi orang yang beriman, Nabi bukan munzir. Mubashir. Tapi pakai innama. Ya, ini al-hasru iwafi. Begitu juga. Innama ana basharun mislukum. Hanya saja saya manusia macam kalian. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Kalian kok begitu dendam kesumat kepada saya. Kesumat bahasa Indonesia, asal bahasa Arab. Khosoma. Khosmatun. Khusuman. Khusumatun. Khusuman. Kesumat. Ah, itu bahasa Arab. Tapi kita tak faham kalau itu bahasa Arab. Kita bilang dendam kesumat. Padahal dendam itu pun boleh. Itu nanti kalau kita dendam, ada mirip. Padam dama. Nah, terlampau banyak kita pakai. Ya, cuma jadi bahasa Indonesia. Ya, jemaah. Aku manusia, hanya saja aku manusia. Itu kepada siapa? Bin nisbati li adamil ittila' ala bawatinil umur. Dalam hubungan terhadap orang-orang yang tidak mau memperhatikan. Terhadap orang-orang yang tidak mau memperhatikan bawatinil umuri. Kedalaman segala peristiwa. Dia hanya mau melihat apa yang nampak saja. Bagi orang-orang yang enggak kuat fikirannya melihat yang jauh, dia hanya melihat yang dekat, yang luar saja. Nabi bilang, aku manusia macam kalian. Tapi bagi orang-orang yang sanggup melihat lebih jauh, dia akan faham. Nabi bukan sekedar manusia. Maka bagi orang yang fikirannya singkat, Batu cincin berharga tidak? Yang pikirannya singkat. Mana bermanfaat? Daripada batu cincin, mending duit. Karena dia tidak memahami bawatinil umur. Tapi kalau dia memahami bawatinil umur, dia akan, ya, batu cincin penting. Sehingga macam kita sekarang, delegasi konferensi Asia Afrika dihadiahi batu cincin. Jadi, kena ada orang yang sepil. Tengok, dia juga bilang dia manusia. Kan itu ayat Quran yang jelas. Innama ana basyar. Jadi dia sama dengan kita. Dia manusia pakai innama. Betul, itu namanya al-hasru idhafi. Karena ada orang-orang yang memang pikirannya singkat. Jangan susah. Saya manusia macam kalian, kata Rasulullah. Karena mereka nampak ingin mengangkat Nabi seakan-akan dijadikan terserahlah. Entah malaikat, entah Tuhan. Jangan, biasa saja. Saya gak ada lain. Hanya saya ini manusia macam kalian. Begitu presiden bilang. Misal kata, presiden jumpa sama kita, udah biasa saja. Saya manusia macam kalian. Kesudahan kita sepele kepada presiden. Tak cocok presiden bilang itu karena dia tahu. Kita ini tak terbiasa dengan etika tingkat tinggi. Dan presiden kasihan nengok kita kalau harus ikut etika elit itu memang begitu. Ya udah, biasa aja dia. Udah. Kena masa nanti mau jumpa presiden harus utang sana sini, beli baju baru, sepatu baru, udah enggak, biasa saja udah, kata presiden. Misal kata. Kenapa? Karena mitra dialog presiden adamul ittila, adamul ittila ala bawatinil umur. Jangan nanti kalau ada orang jumpa kita bilang begitu, oh sama aja dia dengan kita. Tidak, karena dia tahu. Dia tidak bisa bawa kita ke level tinggi. Itulah makanya Nabi waktu masuk ke tempat sahabat, sahabat berdiri tak menghormati Nabi? Apa kata Nabi? Duduk. Karena Nabi tahu ini sahabat baru masuk. Islam kalau dibiarkan Nabi, orang ini nanti akan membawa pikiran kafirnya kepada patung dengan kepada diriku. Tapi sayang, oleh sebagian orang ini dijadikan dalil tidak boleh menghormati orang yang lebih mulia. Jadi gak usah berdiri, biar aja dia gitu datang. Tidak etika itu. Tapi kan macam mana kita mau ngasih tahu mereka, sedangkan kita pun baru hari ini belajar Fathul Mubin. Ini bagaimana? Innama tadi. Akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Hanya kehidupan dunia bermain-main dan senda gurau. Kalau begitu, salahlah kita berserius berbuat baik di kehidupan dunia. Kan Allah sendiri bilang dunianya hanya untuk main-main senda gurau. Lantas untuk apa kita serius kalau begitu? Ini namanya hasr idhafi liman atharoha, dalam kaitannya kepada orang-orang yang memang mengutamakan hidup dunia. Maka dunia ini memang untuk main-main saja. Tapi bagi orang yang mengutamakan hidup akhirat, dunia ini adalah tempat yang cukup serius untuk berbuat baik. Bukan sekedar bersenda gurau. Hati-hati. Dari inama saja ini. Kalau begitu, apa yang menggiring kita? Apakah innama itu idhafi atau hakiki? Ini besoklah kajinya. Apa yang menggiring kita bahwa innama ini hakiki atau idhafi? Sampai sini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.